Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala al-qaidatu rabi'atu, qaidah yang keempat, al-wujub ya ta'ala bilisi ta'ati fala wajiba ma'ajizi wala muharama ma'adharurati. Hukum wajib itu berkaitan dengan kemampuan, tidak ada hal yang diwajibkan ketika tidak ada kemampuan dan tidak ada hukum haram, tidak ada hal yang diharamkan jika dalam kondisi darurat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ataupun 16. Wa tsabata fi sahih, dan terdapat dalam hadis yang sahih anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu perkara, maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Walillahi 'ala nasi yujib baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Al-Bait, ke Ka'bah, siapa yang mampu perjalanan ke sana. Wa abahallahu al-maitata wa nahwaha lil mutarri, dan Allah mubahkan konsumsi bangkai dan yang lainnya untuk orang yang terpaksa. Allah Ta'ala berfirman, wa malakum alla ta'kulu mimma dzikrusmullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tarattum ilaihi. Dan kenapa kalian tidak memakan binatang yang telah disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya? Dan Allah telah menjelaskan secara rinci kepada kalian semua yang Allah haramkan kepada kalian, kecuali jika kalian dalam kondisi terpaksa. Namun atau tutukodaru bikodariha, yang namanya kondisi darurat ditakar dengan takarannya. Faidan dafa'at adu'atu wajabal ingkifafu, jika darurat telah hilang maka wajib berhenti. Ya. Penjelasannya. Al-Zahiru anna al-Muhalifa rahmallahu saqoha ala la'ala annaha ayatul bi'anahu law arada zalika taqatamaha ala al-hadithi illa ayuqala inna al-haditha amun wal ayatul khawafatun bil-hajji walidhalika utimal hadithu qaddamal haditha li'umumihi fayakunu mutabikan il-ayatil ula ibahatul mukharamil bidururati labuta bihi min amraini. Al-amrul awalu ayata ayyana hadzal muharramu tabi'an li darurati bihaitsu la tandafi'u daruratu bitunihi, fa illam yata'ayyan fala darurata. Wa dawa'ul muharramu masalan la yumkinu ayyakuna hunaka daruratun lahu limkani ayyashfal maridu bila dawa'in aw ayyashfa bidawa'in akhara mubahin mubahin. Wal amru tsani an tandafi adruratuhu bidzalika, fa illam tandafi fala wastimali dawa'il muharrami la tandafi adruratu bi li annahu qad yatadawwa bihi wa la yashfa, lakin lawit tara illa bituwa labitura illa aqlil maitati fa akala awitura illa syurbil khamri bidafi usati fa syaraba fa syariba fa inna darurata tantabi'u bidzalika, lakin kama qala al mu'allif rahimallahu ad-daruratu tuqaddaru biqadriha fa idzan tafa'at ad-daruratu wajabal inkifafu. Mas'alatun rajulun wajada maitatan wa huwa mutarrun, hal lahu ayasba'a aw ya'ula biqadariha ma yubqi hayatahu. Al-jawabu annahu ya'ulu biqadari ma yubqi hayatahu. Fa'idha qala anna fi ardin falatin wala adri mata ahsulu ala ta'amin mubahin, fa innahu aidan la yasba'u in ya'kul minha. Fa inna tura ilahi akala wa illa fala. Wa zahaba ba'dul ulama'i illa anna lahu ayasba'a, lakin alladhi yadharu annahu laysa lahu sab'a fal yaqulu bi qadri ma tandafi'u bihi daruratu wa yahmilu ma'ahu ma yahtaju ilahi fil mustaqbali wa hal yasihu istimalu lul khamri fil juruhi la ba'sa bidawa'il jismi kharijian bin najisi au bil khamri idza lam yakun waqta sholatin au kana yumkinuhu ayuzilahu waqta sholati li'annahu laisa fihi dururun dororun lakin bisarti an ta'rifa annahu an tu'rafa annahu mufidun wa ila hadza dhahaba syaikhul islami rahimallahu. Nah, berkaitan dengan ayat walilai ala nas, kemudian setelah itu dan sebelumnya hadis, maka Syaikhul Utsaimin berkomentar al-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati penulis membawakan kalimat ini tidak sebagai ayat, karena seandainya beliau menginginkan hal tersebut, tentu beliau akan lebih dahulukan ayat daripada hadis. Namun boleh jadi, bisa juga kita katakan menimbang bahasanya hadis yang bersifat umum, kita amar tunggu bi amrin, sedangkan ayat khusus berkaitan dengan haji, maka hadis lebih didahulukan menimbang dalilnya yang umum. Fayakunu mutafiqan, sehingga hadis tersebut sejalan dengan ayat yang pertama yang juga bersifat umum, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Kemudian mubahnya materi yang haram karena kondisi darurat itu memerlukan dua syarat. Ini syarat berlakunya kaidah ad-duratu tubihul mahdurah. Ini berlaku dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ayat ta'ayyan hadal muharram. Melakukan hal yang haram ini adalah jalan satu-satunya. Ya ta'ayyan, satu-satunya. Jalan satu-satunya li dafi'an li darurah, untuk menghilangkan darurat. Artinya kondisi darurat tidak bisa tercegah dan diatasi biduni dengan selainnya. Harus dengan itu. Satu-satunya. Fa'ilam ya ta'ayyan, maka jika melakukan hal haram tadi bukanlah jalan satu-satunya, ada alternatif yang lain, ada pilihan yang lain, fala darurata, maka itu bukan kondisi darurat. Itu belum darurat. Maka oleh karena itu keyakinan beliau, obat yang haram misalnya tidak mungkin obat dalam berubah dengan materi yang haram, tidaklah mungkin berstatus darurat. Menimbang lihimkan, karena mungkin saja orang itu sakit itu sembuh tanpa berobat, ataupun sembuh dengan obat lain yang mubah. Dan sebagaimana telah kita sampaikan di potongan yang lewat, ini dengan kaidah Syaikhul Utsaimin, tidak ada darurat untuk pengobatan. Kemudian syarat yang kedua, antan dafi' dhurutu bidzalika, mengkondisi darurat itu hilang dengan melakukan hal yang haram. Maka terbukti nyata bahwasanya melakukan hal yang haram itu manfaat untuk menghilangkan darurat. Ini syarat yang kedua. Terbukti nyata melakukan hal yang haram itu manfaat untuk menghilangkan darurat. Fa'ilam tantafi, jika melakukan hal yang haram itu atau darurat itu tidaklah tercegah dengan melakukan hal yang haram tadi, fala, maka tidak boleh. Dan menggunakan obat yang haram tidaklah bisa mencegah kondisi bahaya, karena boleh jadi seorang itu berobat dan tidak sembuh. Kan, tapi contoh yang tepat, caranya orang itu terpaksa makan bangkai lalu dia makan, atau terpaksa dia dan kondisi terpaksa minum khamr karena itu satu-satunya minuman yang ada untuk mencegah sesuatu yang nyangkut di tenggorokannya lalu dia minum, maka keadaan kondisi darurat tercegah dengan hal itu. Akan tetapi ketika dalam kondisi darurat haram itu satu hal yang dibolehkan, berlaku apa yang dikatakan oleh penulis, kondisi darurat harus ditakar dengan takarannya. Dan jika kondisi darurat telah tercegah, maka wajib berhenti. masalah. Rajulun, ada seorang yang menjumpai bangkai dan dia dalam kondisi terpaksa, bolehkah dia makan kenyang ataukah makan sekedar yang mempertahankan kehidupannya? Jawabannya, dia hendaknya makan dengan kadar yang yubuki, mempertahankan kehidupannya. Dan jika dia mengatakan aku di daerah yang gersang dan aku tidak tahu apakah aku akan mendapatkan makanan yang mubah, kapan aku akan mendapatkan makanan yang mubah, maka dalam kondisi ini dia tetap juga tidak boleh makan kenyang, akan tetapi ya'khudhu minha, dia boleh berbekal dengannya, menjadikan bangkai tadi sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Sehingga nanti jika dia terpaksa lagi, dia bisa memakan bekalnya tadi. Baiklah, jika ternyata dia tidak terpaksa ketemu makanan yang ubah, ya sudah, tadi bisa dibuang. Memang sebagian ulama berpendapat dalam kondisi yang kedua, tidak tahu kapan dapat makanan, mereka memfatwakan bolehnya kenyang. Akan tapi alladhi yadhhar, pendapat yang lebih tepat, tidak boleh baginya kenyang, namun makan sekedar mencegah darurat, namun yahmil ma'ahu, namun berbekal dengannya apa yang dia butuhkan di masa depan. Kemudian, bolehkah menggunakan khamr untuk obat luar, untuk obat luka? Jawabannya, tidak mengapa mengobati badan dari sisi luar dengan benda najis atau dengan khamr. Dengan catatan, jika ketika berobat tersebut, bukanlah waktu untuk segera mengerjakan sholat. Atau mungkin baginya untuk menghilangkan najis tadi saat waktu sholat tiba, karena tidak ada bahaya di dalamnya. Akan tapi dengan syarat diketahui kalau penggunaan benda najis tadi memang bermanfaat. Dan inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Fitri, wa hadhihi al-qa'idatu atau manat asla ini kama dzakarahu fil asl. Fa yadkhulu fil asli al-awwali kullu man ajza. Kullu man ajza an syai'in min syuruti sholati aw arkaniha aw wajibatiha fa innaha tasqutu anhu. Wa yusalli ala hasabi ma yaqdiru alaihi mimma yalzamu fiha. Wa sawmu man ajza anhu ajzan mustamirran kal kabiril ladzi la yatikla yudekuhu wal maridu mardon la yurja baruhu aftara wa kafara an kulli yawmin ir'am miskin wa man ajza anhu limardin yurja zawaluhu aw risafarin aftara wa qadu iddata ayyamihi idha zala wadruhu wal ajizu anil haji ibadanihi inkana yurju zawaluhu inkana yurju yarju zawala udrihi sobaru hatta yazula wa ingkana la yarju zawalahu aqoma anhu naiban yahuju anhu wa qala ta'ala laisa ala a'ma harujun wa ala al-a'raji harujun wa la ala maridi harujun adalika fi kulli ibadatin tawakofat ala sabri awisihati awisalamatil a'udai al-jihadi wa khairihi walihat al-asli istarot al-qudratu fi jami'il wajibati famalam yaqdur alaihi famalam yaqdir atau alam yaqdur alaihi fala yukallifullahu ma yu'jizu anhu walidzalika qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyuhayyirhu yadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi fa dhalika al-aqlul iman. Wahadul kaidah, kaidah yang disebutkan di sini yang merupakan kaidah 4 memuat dua kaidah. Kamata kahu fil asli, sebagaimana dia sebutkan di matan. Faidhulu atau di judul. Faidhulu fil asl al awal, maka yang termasuk Dalam kaidah yang pertama, semua yang tidak mampu untuk melakukan salah satu syarat sholat atau rukun atau wajib sholat, maka yang tidak mampu tersebut gugur. Adalah dia sholat sesuai dengan apa yang dia mampu kerjakan dari amal-amalan yang yalzafiyah yang harus. Maka hal-hal yang harus dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang tidak harus, ya terserah. Ya, umumnya saja tidak harus. Boleh dia kerjakan, boleh tidak. Maka maka puasa dari orang yang tidak mampu dengan ketidakmampuan yang bersifat terus-menerus, semacam orang tua yang laitiku tidak mampu berpuasa, atau orang sakit marotan dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa dan bayar kafarah yaitu fidyah setiap harinya memberi makan satu orang miskin. Kecuali dalam mazhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwasanya orang tua itu tidak ada kewajiban apa-apa. Kewajiban orang tua ya puasa tidak wajib, bayar fidyah juga tidak wajib. Paman ajasa, namun siapa yang tidak mampu karena satu penyakit yang masih bisa diharapkan hilangnya atau karena bepergian, after maka dia tidak berpuasa dan mengqadha sejumlah hari-harinya manakala udhunya hilang. Sering banyak orang bertanya, seorang perempuan punya utang puasa karena haid, namun belum sempat diselesaikan, sudah hamil dan nanti akan berlanjut dengan menyusui, apakah boleh dibayar dengan fidyah? Jawabnya tidak, harus dengan qadha, karena haid harus qadha, bukan termasuk yang bisa diganti dengan fidyah. Lalu kapan? Ya kapan kalau sudah longgar. Untuk ingat-ingat saja punya utang berapa. Walhaji, dan orang yang tidak mampu berhaji dengan badannya karena sakit-sakitan tersangat tua, jika dia berharap masih hilangnya gangguannya, adalah dia bersabar sampai hilang. Namun jika dia tidak bisa berharap hilangnya karena tua renta, penyakit yang menaun, maka aku ma'anhu na'ibah, maka dia bisa mengangkat orang yang na'ib menjadi wakil untuk menghajikan dirinya, yahuju anhu. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada dosa atas orang buta, tidak ada dosa atas orang pincang, tidak ada dosa atas orang yang sakit. Mana ayat? Ayat ini berlaku untuk semua ibadah yang pelaksanaannya sangat tergantung dengan pandangan mata, kesehatan badan, kesehatan dan sempurnanya fisik, semacam diet yang lain. Oleh karena wali hadal asal, karena kaidah ini, maka kemampuan disyaratkan dalam semua kewajiban. Siapa yang tidak mampu, maka Allah tidaklah membebani sesuatu yang memang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Namun yang mampu tetap harus dikerjakan secara normal. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah diubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka jika seorang itu tidak mampu, maka Allah tidak membebani hal yang tidak mampu, dan yang mampu masih tetap terbebankan pada dirinya. Ya, ini yang disebut oleh para ulama fikih dengan kaidah al-maisu la yaskutu bil ma'sur. Ya, apa yang maisu, yang mudah untuk dilaksanakan, itu tidaklah gugur gara-gara adanya sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Ada seorang yang karena kecelakaan tidak bisa sujud secara normal ketika sholat, namun dia bisa berdiri secara normal dalam sholat. Maka ketidakmampuan dia untuk bersujud secara normal itu tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban berdiri secara normal. Ya, maka dia tetap sholat sambil berdiri, rukuk sambil berdiri. Nanti ketika mau sujud, silakan jika mau bersujud dengan cara dan kondisi yang tidak normal. Banyak orang begitu asal sakit, soalnya di masjid langsung duduk. Ada khotok, khotok kabir. Kita katakan sholatnya tidak sah. Dengan sengaja dia tinggalkan kewajiban berdiri. Maka secara hukum fikih kita katakan sholatnya batal, sholatnya batal. Sholatnya batal. Karena berdiri jika mampu syarat sah sholat atau hukum sholat. Dan dia mampu berdiri alasan terkilir kakinya. Namun padahal dengan terkilir kaki dia masih bisa berdiri, langsung dia sholat sambil duduk. Sholat orang ini batal. Ini kita lihat penjelasannya satria. انتقل الشيخ رحمه الله من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب إذ المتوقع أن يقول كما ذكرناه أو كما ذكرته والذي يظهر لي أنه سلك هذا المسلك من باب التواضع فيقني عن ضمير النفس بضمير الغائب لأن الإنسان إذا قال كما ذكرته أو كما ذكرناه أو ما أشبه ذلك أشعر نفسه بأنه ذو قول وذو اعتماد أو ما أشبه ذلك وقد يفهم الفارغ من قوله كما ذكره في الأصل أنه يشره مؤلفا لغيره فيقال إن الكتاب معلوم فهو الذي ألفه ثم إنه لم يقل في مقدمته إني أشره كتاب غيري أو ألفاظ غيري مسألة رجل يستطيع في الوضوء أن يغسل كل أعضائه إلا الرجلين فهل يتيمم لهما الجواب هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنه لا يتيمم لأن التيمم إنما هو عن الأعضاء كلها والصحيح أنه يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض الأعضاء لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهذا يجب عليه أن يستعمل الماء في هذه الأعضاء حين الوضوء لكونه مستطيعا وفي الرجلين أيضا لكن لعجزه عدل إلى تيممه الكبير يقيم نائبا عنه لأن الكبر لا يمكن أن يزوله وقد جاء ذلك في حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي أفأحج عنه قال نعم وأما إذا كان يرجى شفاؤه من المرض انتظر حتى يشفى ويحج حتى نعم. يشفي ويحج di sini penulis berpindah dari domir mutakalim kepada katakan dalam ketiga it mutawakkak karena yang diprediksikan beliau mengatakan kama takarnahu atau kama takartu namun ternyata beliau mengatakan kama takarahu fil asal. Yang kemungkinan yang lebih mendekati menurutku beliau menempuh metode semacam ini sebagai bentuk ketawaduan. Beliau yakni andamir nafsi, beliau memberikan menyamarkan damir untuk dirinya dengan kata-kata orang yang ketiga. Karena jika seorang itu mengatakan sebagaimana yang telah aku sebutkan atau kami sebutkan atau kalimat semacam itu, maka dia memberitahukan dirinya bahasanya dia adalah orang yang memiliki pendapat, orang yang pendapatnya dijadikan pegangan atau makna semacam itu. Namun pembaca boleh jadi memahami dari kalimat sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam Al-Asl bahasanya beliau mensawah muallafan li ghairihi, buku milik orang lain. Faiqal, maka kita katakan buku ini jelas maklum, beliaulah yang menulis, telah diketahui beliaulah yang menulis. Kemudian beliau tidaklah mengatakan dalam mukadimah kalau beliau menjelaskan syarah atau mensyarah kitab orang lain atau kata-kata orang lain. Masalah ada seorang yang mampu berwudu untuk membasuh semua anggota wudunya kecuali dua kaki. Maka apakah dia tayamum untuk dua kakinya? Dihabiskan, dia berwudu dengan sampai kepala, telinga. Nah, untuk kakinya dia tayamum sebagaimana biasa dan niatnya ditujukan untuk mentayamumi kaki. Maka jawabannya adalah permasalahan yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tidak tayamum. Sudah, ketika memang tidak bisa itu diberi air karena sakit, maka sampai telinga sudah selesai wudunya, dia bisa sholat. Ini jika kita katakan tidak ada tayamum. Dengan alasan karena tayamum itu ditujukan untuk semua anggota wudu. Kalau ini kok tayamum cuma ditujukan untuk kakinya saja, maka tidak. Nah, pendapat yang dinilai benar oleh penulis, oleh pensyarah, dia tayamum jika memang tidak mampu menggunakan air untuk sebagian anggota wudunya, mengingat kemuan firman Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana haitukum anum fatstanibu wa ma'amatukum bi fatuminu mastata'tu. Wa hadha yajibu alaihi. Dan sedangkan awal ini punya kewajiban untuk menggunakan air untuk anggota wudunya. Inal wudu ketika dia berwudu karena dia mampu. Wa fi rijlani aidan. Demikian juga harusnya dia berwudu untuk dua kakinya, akan tapi kan dia tidak mampu, maka berpindah kepada cara tayamum. Kemudian orang tua yang adalah dia yuki munaiban anhu, menunjuk orang yang menggantikan haji untuknya. Karena usia lanjut tidaklah mungkin hilang. Terdapat dalam hadis perempuan yang berkata pada Nabi, wa ya Rasulullah, senyap ayahku mendapatkan kewajiban haji dalam keadaan tua bangka, tidak bisa duduk tegak di atas unta. Bolehkah aku menghajikan ayahku? Maka yang berkatakan, iya. Adapun jika penyakit tersebut bisa diharapkan kesembuhannya, maka telah ditunggu sampai maka ditunggu sampai sembuh sehingga bisa berhaji. Nah, Budi. Bukunya beda, Sat. Oh, bukunya beda. Maka basina. Hah? Maka basina. Beda total. Iya, Sat, banyak yang kalimat yang beda. Oh, iya. Ya, Mimin. Waqala ta'ala yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu fal yunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Waqala sallallahu alaihi wasallam fil wajibati al maliyati ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Biman ta'ul. Wa min hadal asli al-kafaratu al-murattabatu idza ajaza 'anil a'la intiqala ila ma dunahu wa adaru hudurul jama'ati jumu'ati wal jama'ati dakhilatun fi hadil asli kama dakhalat fil ladhi qablahu wad daruratu tubihu lil muharramil mahdurati walakinahu yufdi anha jabawan lama lima fatahu minha kama dakhalat fil ladhi qablahu wa min dhalika jawazul infiradi fi shaffi idza lam yajid mawdu'an fi shaffi alladhi amamahu li annal wajibati allati hiya aqdamu minal musafati tasqutu ma'al ajzi bil ittifaqi fal ittifaqi fal masafatu min babi aula wa ahra. Nah, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan kewajiban menafkahi istri, limfik du sa'atin min sa'atih, maka tidaklah suami yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kadar kekayaannya. Waman kudira alaihi rizquhu ay waman duyika alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya sempit dan pas-pasan, falyunfik mimma atahu Allah, maka hendaklah dia nafkahi istrinya dengan harta yang Allah berikan padanya. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali dengan apa yang Allah berikan padanya, dan Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Dan Nabi SAW bersabda berkaitan dengan kewajiban finansial, mulailah dengan menafkahi dirimu sendiri, kemudian orang-orang yang kau tanggung nafkahnya. Wamin hadzal asl, maka termasuk dalam kaidah ini al-kafarat. Ada berbagai macam kafarah yang merupakan dampak jika seorang itu ajaza, tidak mampu untuk melakukan amalan yang idealnya, kemudian dia intakola berpindah kepada amalan di bawahnya. Demikian juga berbagai uzur untuk bisa hadir sholat Jumat dan jamaah termasuk dalam kaidah ini. Kama takhalat fil ladzi qablahu, sebagaimana termasuk dalam kaidah sebelumnya. Dan kondisi darurat membolehkan bagi seorang yang muhrim, orang yang berihram, al-mahdurat, untuk melakukan berbagai macam larangan ihram. Akan tetapi dia harus yufdi, membayar fidyah, jabran, karena menutupi apa yang lewat darinya. Kama takhalat fil ladzi qablahu, sebagaimana perkara ini juga masuk dalam kaidah sebelumnya. Pemindari kata di antara contoh kaidah ini, wajib amal ajzi, bolehnya sholat sendirian bagi laki-laki di belakang sob jika dia tidak menjumpai tempat di sobnya yang berada di depan. Di anal wajibat, karena berbagai macam kewajiban yang lebih besar dari urusan sob itu gugur ketika tidak mampu. Gugurnya dengan sepakat ulama, maka masalah bersab itu mimba bil aula wa ahra, lebih-lebih lagi. Ya, nah, Abu Hasanah. Bismillah. Hadhihi al-mas'alatu min al-masail allati yahtaju ilayha an-nasu wa qad ihtaqa al-ulama'u fiha. فمنهم ما يقول يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو بلا مدرب، يعني وإن لم يكن يكتمل الصف الذي قبله ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ala nafil kamali kama qala sallallahu alaihi wasallam la salata bi qudratil ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani wa hadha al-qawlu huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad fi ihdar riwayataini anhu wa huwa madhhabul a'immati arba'ati illa riwayatin an Imam Ahmad. Al-Qawm Sani Annahu la tasihu mutlaqun hatta wa in wajada sofa taman fa'ima ayat aqadama ma'a imami fa'ima ayat aqadama ma'a imami fa'ima ayat ziba ahadan fa'ima ayat duro dakhilan fa'ilam yazid sallawahidahu wahadahu وهذا هو المشهور عن مذاهب الحنابلة. وهذا هو الجمهور من مذاهب الحنابلة رحمه الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده يصلي رأى رجلا يصلي يصلى مسوق يصلي صلاة يصلى نارا حامية. Wabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wahdahu khalfa safi fa amarahu an yu'ida salata. Nah, hadhihi al-mas'alah, permasalahan ini yaitu termasuk perkara yang dibutuhkan oleh banyak orang, para ulama berselisih tentangnya. Faminhum man yaqul, maka pendapat pertama mengatakan boleh bagi seorang sholat di belakang saf sendirian meskipun tanpa udzur, yaitu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh dan tanpa khilaf kalau tidak salah, bila ijma ada rombongan di masjid, bapak-bapak sholat, kemudian ada satu ibu-ibu sholat sendirian, dan dia tidak perlu bergabung dengan bapak-bapak bila ijma, dia boleh sholat sendirian di belakang saf. Namun ini yang jadi permasalahan adalah untuk jika sholat, orang yang sholat sendirian di belakang saf adalah laki-laki meskipun tanpa udzur, yakni artinya wa ilam yaktamil, meskipun saf sebelumnya itu belum sempurna. Mereka memaknai sabda Nabi tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakang saf, dari Imam Ahmad dan yang lain, bahasanya dimaksud tidak ada sholat dan tidak sempurna sholat. Semakna dengan sabda Nabi tidak sempurna sholat dalam keadaan makanan telah dihadirkan, demikian juga dalam keadaan mencegah dua hal yang jelek, kencing dan berak. Diatkan Imam Muslim. Maka boleh sholat di belakang saf sendirian. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad tidak demikian. Maka ini adalah pendapat Imam Madzhab yang empat, kecuali satu riwayat dari Imam Ahmad, karena Imam Ahmad punya dua riwayat. Pendapat yang kedua tidak sah sama sekali. Orang yang sholat di belakang saf sendirian, laki-laki yang sholat di belakang sendirian sama sekali tidak sah, hatta meskipun dia jumpai saf depannya telah sempurna, telah utuh. Maka solusinya boleh jadi dia maju membelah saf, kemudian sholat di sampingnya imam, kemudian dia bikin saf di bersama imam, sholat di sampingnya imam. Di antara yang menganjurkan demikian adalah saya berubah menganjurkan untuk maju sholat di samping saf, dan ini pendapat lajnah di masa kepemimpinan Ibnu Bas, Ibnu Bas rahimahullah ta'ala. Demikian juga Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi di Minhajul Muslim nyuruh untuk maju, bertakar untuk maju kemudian bersop bersama imam, atau menarik orang seseorang yang ada di depannya, atau pilihan yang ketiga nunggu, jangan-jangan ada orang lain yang juga orang yang masuk ke masjid telat. Jika tidak dia jumpai satupun orang yang ke masjid yang lebih telat daripada dirinya, ya sudah sholat sendirian. Dan ini pendapat semukbil, sholat sendirian, tidak ditunggu, tidak ada orang, ya, nunggu sholatnya selesai kemudian sholat sendirian. Wahada wal masunda pendapat terkenal sebagai pendapat Hanabilah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sah sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Dan karena Nabi melihat seorang sholat sendirian di belakang saf, maka Nabi perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Pendapat kedua, kemudian pendapat yang ketiga, Mas Agus. لما يترتب عليه من مفاسد منها أولا أنه Naqala hadha rajula. Naqala hadha rajula al-mazdubi. Majdhuba. Ana naqala hadha rajula al-majdhuba min makanin fadilin ila makanin maqdulin. Wa hadha udwanun alayhi. Thaniyan annahu shawwasa alayhi. Shawwasa. Shawwasa alayhi salatuhu. Salatahu. Ana shawwasa alayhi salatuhu. Talitan ana fataha furjatan. Furjatan fi safi. Hadhihi al-furjatu, hadhihi al-furjatu imma annahu yabqa an-nasu fi amakinihim fa yabqa as-saffu maftuhan wa imma ayatarasu fal yazamu minhu ay yataharraqa kullu as-saffi ayatarahaka kullu as-saffi wa in kunna salla jambil imami jambal imami fa hadha aidan khata'un bi umur minha awalan yalzamu min dhalika yuhaddi as-sukuka in kana bainahu wa bainal imami sukuka wala budda an yakuna bainahuma walau saffan wahidun staniyat ha Saniyat qalafana bidzalika sunnah yana sunnata ayataqaddama al-imamu ala al-ma'mumin wa hadha sawra ma'ahu thalithan idza qulna idhhab wa salli ma'al imam wa ja'a akharun wa qulna lahu idhhab wa salli ma'al imam wa ja'a thalithan wa qulna lahu idhhab wa salli ma'al imam sawra al-imamu saffan kamilan lakin idza qulna lirrajuli salli wahdaka wa in ja'a akharun wa illa fa innaka ma'dhurun kana hadha wal mutabiqu lil qawa'id asy-syar'iyyah wa ha hiya al mar'atu lamma lam yakun laha makanun ma rajuli faqad salatuhu wahdaha wal mar'atu ajzuha ajzun syar'iyyun wa hadha alladhi وجد الصفة تاما أجزه أجز حسي فالقول الراجل جواز صلاة الرجل وحده قال الصف إذا كان تاما نعم. Pendapat yang ketiga, pendapat potongan dari dua pendapat di atas, yaitu jika dijumpai masih ada tempat di shaf sebelumnya, maka sholatnya sendirian di belakang shaf batal. Namun jika dia tidak jumpai, maka sholatnya sah. Inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami, Sa'adi, sebagaimana di atas, di sini. Demikian juga di tempat yang lain, di catatan kaki, di Mukhtarat Jaliyah. Demikian juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah. Demikian juga pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dan juga dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Wawaladhi yang tabiku itulah pendapat yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Itlah wajibah karena tidak menimbang kaidah. Itlah wajibah ma'al ajzi. Tidakkah hukum wajib jika tidak mampu? Wahada ajiz. Dan orang ini tidak mampu. Kemana dia harus pergi? Apa yang harus dia lakukan? Jika kita katakan tarik seseorang dari sob di depan, maka dia telah salah dengan perbuatannya ini. Lima yatarattab, karena perbuatan ini menimbulkan dampak beberapa keburukan. Pertama, dia memindah dan menggeser orang yang dia tarik dari tempat utama kepada tempat yang kurang utama. Dan ini adalah kezaliman. Wadah uduan. Ini mendzalimi dia. Kemudian yang kedua, tindakan ini syawasa mengganggu sholat orang yang ditarik. Itu mesti tetap mengganggu kenyamanan sholatnya. Dia lagi khusyuk, lagi tenang, menyimak dan seterusnya, tiba-tiba ditarik mundur. Nah. Kemudian yang ketiga, dengan tindakannya dia membuka celah di shaf. Dan celah ini boleh jadi ana yabqa an-nas fi amakinihim, semua orang tetap di tempatnya dalam keadaan ada celah, fa yabqa shafun maftuhan. berarti softnya tidak rapat, ada yang terbuka. Jika mereka merapatkan diri, maka konsekuensinya orang dalam satu sop harus bergerak, bergeser semua gara-gara ada satu yang ditarik. Ditambah hadis yang berisi tuntunan untuk menarik orang yang ada di depan, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani. Kemudian pilihan yang kedua, jika kita katakan sebagaimana pendapat sebagian ulama, sholatlah di samping imam, maka ini juga satu hal yang salah, menimbang beberapa pertimbangan. Yang pertama, yalzam, konsekuensi dari pendapat ini adalah berarti orang yang datang telat tadi harus melangkai, menyibak banyak shaf. Jika di depannya ada 10 shaf, dia harus membongkar, menyibak 10 shaf yang ada. Ingkana jika ada antara dia dengan imam banyak sop, walabuda ayakun abayna umat, dan tidak boleh tidak akan ada jarak di antara dia dengan imam minimal satu sof. Dia minimal menyibak satu sof. Yang kedua, dengan hal ini kita menyelisih sunnah, karena sunnah Nabi imam itu depan makmum. Dalam kondisi ini imam bersama makmum. Yang ketiga, jika kita katakan kepada orang yang datang terlambat dan sendirian, pergi ke tempat imam, salat bersama imam. Datang orang kedua, kita katakan kamu pergi ke sana, salatlah bersama imam. Datang orang yang ketiga, kita katakan pergilah dan ke sana ke tempat imam, soliman imam, salat bersama imam. Maka jadilah imam itu jadi sok panjang. Akan tapi jika kita katakan soli wahdak, salatlah anda sendirian, maka jika datang orang berikutnya, maka alhamdulillah. Wa illa, jika tidak, maka anta ma'dzurun, engkau adalah orang yang punya udzur. Karena hadzal huwa mutabiq, inilah yang sesuai dengan kaidah syariat, yaitu la wajib ma'al ajzi. Contoh pembandingnya, wahahil ma'ah, dialah perempuan yang datang sendirian. Lama-lama yakun laha makanun, karena dia tidaklah punya tempat bersama sop, laki-laki bersama di dalam sopnya, maka perempuan sah sholat sendirian. Apa sebabnya? Kalau kita kasih taklil, kalau kita mau bahas, kalau kita analisis, kenapa perempuan sendirian itu sah? Jawabannya, wal mar'atu ajizuha ajizun syar'i. Karena dia ajiz, karena dia tidak mampu, tidak mampu untuk bergabung dengan sop di depannya. Ajizun syar'i karena faktor syar'i, karena faktor syariah. Dia tidak mampu karena faktor syariah yang tidak membolehkan dia untuk bareng satu sop dengan laki-laki. Maka faktornya apa? Analisisnya menunjukkan, taklil menunjukkan sebabnya adalah ajiz. Wahadalladhi wajada sofataman, sedangkan laki-laki ini yang dia jumpai sop di depannya telah lengkap, telah sempurna, telah penuh, maka dia juga ajiz. Cuma bedanya, kalau laki-laki ini ajiznya adalah ajizun hisiyun, adalah ketidakmampuan realita. Maka sebagaimana kita taksis hadis umum, la solata limun faridin khalfa shaffi, itu kita taksis untuk perempuan dengan alasan ajiz syar'i, ya, maka bisa kita taksis juga dengan alasan ajiz yang isi. Sehingga pendapat yang paling kuat, bolehnya seorang itu sholat sendirian di belakang sop jika ternyata sop memang telah benar-benar penuh. Nah, sop kaman? Wal jawab wa amma istadalla bil hanabilah tu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wahdahu khalfas safi annaha qadiyatu 'aynin li annaha mujarradu fi'lin wa laysat umuman lafzin. فيحتمل أنه ترك واجبا عليه كوجود مكان في الصف لكنه لم يفعل أو فعل محرما. وأما قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا قول، والقول لا يكون قد يتعين لأنه لفظ عام للأمة، لكن يبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال أو نفي للصحة. أكثر العلماء على أنه نفي للكمال، والقائلون أنه نفي للصحة يقولون إن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا تعذر سقط. مسألة: إذا صلى ركعة خلف الصف وحده بلا عذر هل تبطل ركعته أو صلاته؟ الجواب: إذا صلى ركعة خلف الصف مع وجود مكان في الصف فعليه إعادة الصلاة كلها لأنها لم تصح أصلا. مسألة: إذا سقط الواجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه؟ الجواب فيه تفصيل: إن جاءت الشريعة ببدل له وجب البدل. فإذا سقط الوضوء لعجز الإنسان عنه فإنه يتيمم، وإن عجز عن التيمم فالتيمم وليس له بدل. فهل نقول لا تصلي لأنك لم تتطهر، أو نقول يسقط العصر والبدل ويصلي؟ الجواب الثاني. مثال آخر: رجل قتل نفسا خطأ فيلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فهل نقول يطعم 60 مسكينا كما في كفارة الظهر والجماع في نهار رمضان، أو يسقط عنه الصوم إلى غير بدل؟ الجواب الثاني: لأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل الإتقاء والصيام، فإذا لم يجد رقبة لم يستطيع الصيام فإن الكفارة تسقط. فإن قال إن نفسي لا تطيب بذلك وأريد أن أطعمه قلنا لا طابت نفسك إن لم تطب بالشرع، ولو علم الله سبحانه وتعالى في الإطعام خيرا لشرعه لعباده. والجواب dan jawaban amma istatala bil Hanabilah berkaitan dengan dalil yang digunakan oleh Hanabilah. Bahasanya kan ada dua dalil. Itu dalil yang pertama, Nabi melihat seorang sholat di belakang shaf sendirian, kemudian Nabi perintahkan untuk mengulangi sholat, maka jawabannya ini adalah qadiyatu ainin. Ini adalah peristiwa yang kasuistik. Lianna mujaratu fi'lin, karena ini adalah semata-mata perbuatan dan tidak berupa kata-kata yang bersifat umum. Dan kaidah usuliyah dalam masalah ini, qadiyatul aini la umumalaha. Qadiyatul ain itu tidak bisa digeneralisir. Fayhtamil, maka kenapa qadiyatul ainin itu satu hal yang satu kasus yang sangat banyak kemungkinannya. Fayhtamil, maka diantara yang dimungkinkan orang tadi Nabi perintahkan untuk menghalangi sholat karena dia meninggalkan kewajiban, semacam kewajiban semisal sebenarnya ada tempat di shaf akan tapi dia tidak manfaatkan, atau dia melakukan satu perbuatan yang terlarang. Ini ada banyak kemungkinan, oleh karena itu tidak bisa kita generalkan, kita umumkan. Kemudian dalil yang kedua, sabda Nabi tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf, maka ini memang qaul sabda Nabi. Dan kalau qaul Nabi, la yakunu qadiyata ainin, itu bukan qadiyatul ain. Kalau maka tidak ada qadiyatul ain kasuistik itu untuk sunnah qauliyah. Li'anna lafdzun 'amun lil ummah, karena ini adalah lafaz yang bersifat umum berlaku untuk semua umat. Berbeda dengan penyimpangan orang-orang liberal, mereka menjadikan lafdzum am qadiyatu ain. Maka mereka katakan la yuflih qaumun walau amrahum imro'atan, tidak akan beruntung sekelompok orang yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Dan ini lafzul am, la yuflih qaumun, ada an-nafyu qaumun nakirah, maka di sini am, limru'atin juga am karena nakirah juga, semua perempuan untuk semua kaum. Namun mereka katakan ini qadiyatul ain. Dan orang-orang liberal mengatakan ini qadiyatul ain. Karena ini perempuan yang Nabi maksudkan adalah perempuan yang lemah dan bisa memimpin, tidak punya kemampuan manajerial yang baik. Maka perempuan semacam ini kok jadi pemimpin, dipasari kepemimpinan, ya bubar. Dan ini tidak berlaku untuk perempuan yang tidak demikian. Maka mereka jadikan lafzul am qadiyatul ain, kasuistik yang tidak bersifat umum. Mungkin ini satu hal yang tidak benar, karena kaidah dalam masalah ini, yang namanya qaul nabi itu tidak bisa menjadi qadiyatul ain, yang hanya berlaku untuk kasus itu saja. Lianu lafdun amulil ummah, karena jika Nabi menyampaikan dengan bahasa umum, yaitu umum, berlaku untuk semua umat. Lakinya bukan nazar, namun tersisa bahasan, yaitu pembahasan untuk apakah nafyu di sini adalah meniadakan kesempurnaan ataukah meniadakan keabsahan. Mayoritas ulama, jumhur ulama, sebagaimana tadi telah dibahas, itu tidak ada sholat di sini ada nafsu lil kamal. Wal qailu, dan ulama yang mengatakan itu adalah meniadakan keabsahan, mengatakan bahasanya hadis ini dalil wajibnya bersaf. Dan wajibnya bersaf itu sebagaimana kewajiban yang lain, idza ta'adzar, jika tidak memungkinkan untuk dilakukan, saqata, maka gugur kewajiban. Masalah perlu diketahui bahasanya yang tertulis dengan masalah itu asalnya adalah tanya jawab. Tanya jawab setelah ders ada tanya jawab, maka kaidah penulisan di bukunya Syaikh Utsaimin yang dari ceramah, dari pengajian itu nanti. Kalau setelah ders ada tanya jawab, ada pertanyaan, dan pertanyaannya itu berkaitan dengan topik, nanti akan diletakkan di topik yang pas terkait dengan sarah, kemudian dikasih judul masalah. Idza shalla rakaatan, jika ada orang yang sholat satu rakaat di belakang shaf sendirian tanpa udzur, apakah satu rakaatnya itu yang batal ataukah semua sholatnya? Jadi ada orang yang sholat, datang telat, sholat sendirian di belakang shaf, satu rakaat dia sholat sendirian, setelah itu datang orang lain, setelah dia satu rakaat datang orang yang kedua, maka jadinya dia tidak lagi sendirian. Nah, orang ini batal enggak sholatnya ataukah yang batal rakaatnya? Maka bila katakan jika dia sholat satu rakaat di belakang shaf, padahal sebenarnya ada tempat longgar di shaf depan, maka dia wajib mengulang seluruh sholatnya, karena memang sholatnya tidaklah sah aslan sama sekali. Namun jika shaf itu sudah penuh, maka rakaat, satu rakaat tadi itu satu rakaat yang tadi adalah sah ala rajih, sedangkan rakaat berikutnya karena sudah ada temannya, maka sah juga menurut pendapat yang pendapat Hanabila. Kalau rakaat yang pertamanya sendirian, ini keabsahannya mukhtalafun. Ketika kita merojikan apa yang dirojikan oleh Syaikh Utsaimin, maka kita katakan rakaat ini sah ala rajih. Kemudian rakaat sisanya sah hatta inda Hanabilah. Kemudian Idza saqatal wajib, jika ada satu kewajiban yang gugur karena ketidakmampuan, maka apakah pasti ada sesuatu yang menggantikannya? Adakah kewajiban pengganti? Jawabannya perlu dirinci. Jika memang dalam syariat terdapat kewajiban pengganti, maka wajib laksanakan pengganti. Semisal jika saqatal wudu, jika gugur kewajiban wudu karena seorang itu tidak mampu, maka dia tayamum, itu gantinya. Nah, jika dia juga tidak mampu tayamum, maka tayamum tidak ada gantinya. Lalu apa yang kita katakan? Apakah kita katakan Anda tidak perlu sholat karena Anda belum taharah? Ataukah kita katakan tayamum gugur? Yaskutu al-asal, telah gugur kewajiban pokok itu wudu wal badal, dan kewajiban pengganti itu tayamum, dan Anda tetap harus sholat meskipun tidak wudu, tidak tayamum. Jawabannya adalah jawaban yang kedua. Maka ini kita katakan kepada orang yang naik pesawat, misalnya di pesawat tidak ada air atau tidak mungkin menggunakan air, dan tidak ada juga wajun ardi yang merupakan sa'id, ya sudah, sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, tetap sholat. Contoh yang lain, ada seorang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja, maka dia punya kewajiban memerdekakan budak. Jika dia tidak mampu, fasya musyara ini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kayaknya saya main keliru. Karena untuk kafarah qatul khata' itu tidak ada kalimat fa'ilam yajib, karena bunyi ayatnya tidak demikian. Namun memang kafarahnya dua. Memang kafarahnya dua. Memang kafarahnya dua, yaitu itqu rukobah dan siyam musahara ini mutatabi'ai, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa. Maka tidak ada fa'ilam yajib. Di An-Nisa 92, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru rukobatin mu'minatin wa diyatu musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaku fa in kana minkum min aduwwin lakum wa mu'minun fatahriru rukobatin mu'minah wa in kana minkum min bainakum wa bainahum mitsaqun fatiyatu musallamatin ila ahlihi wa tahriru rukobatin mu'minah fa ma lam yajid. Famalayajid fasyamu syaraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kanallahu aliman hakimah. Saya benar. Wamakan dan tidaklah pantas bagi orang beriman untuk membunuh seorang mukmin kecuali pembunuhan tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, maka dia punya kewajiban memerdekakan budak yang beriman dan diat yang dibayarkan pada keluarganya, kecuali keluarganya mau bersedekah dengan membebaskan dia. Fa'inkana minkum min aduwwin lakum, jika dia dari satu negara yang jadi musuh kalian, namun orang yang dibunuh tersebut adalah mukmin, maka tahriru kepatin mu'minah, tetap ada kewajiban memerdekakan budak. Fa'inkana minkum min bainakum wa bainahum mitsaq, jika yang dibunuh itu adalah kafir mu'ahad, ada antara kalian dengan negaranya perjanjian, maka dia ada kewajiban diat yang diserahkan pada keluarganya, ditambah memerdekakan budak yang beriman. Fa malam yajid, siapa yang tidak menjumpai budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yajid, maka jika tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastatid, maka jika tidak mampu, apakah kita katakan yuta'im, memberi makan 60 orang miskin, sebagaimana dalam kafarah dihar dan kafarah jimah di siang Ramadan, ataukah gugur darinya kewajiban berpuasa dan tidak ada kewajiban pengganti? Jawabannya yang kedua. Karena Allah tidaklah menyebutkan untuk kafarah pembunuhan tidak sengaja, kecuali memerdekakan budak jika tidak mampu berpuasa. Faidalam yajid al-qobah, maka jika tidak ada budak dan tidak mampu untuk berpuasa, maka kafarah gugur. Jika orang tersebut mengatakan hatiku tidak merasa nyaman, jika kok semuanya gugur, aku ingin nasi makan, maka jawabannya la tatap nafsuka, maka hatimu tidak boleh merasa nyaman kecuali itu adalah kenyamanan berdasarkan syariat. Karena seandainya Allah tahu bahasanya dengan memberi makan itu ada kebaikan, tentu sudah Allah tuntunkan untuk hamba-hambanya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin depan liburnya.